وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah, para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam ini dihadiri oleh para malaikat yang Allah perintahkan berkeliling mencari majelis-majelis ilmu, kemudian menyaksikan para penuntut ilmu sembari mendoakan rahmat dan ampunan untuk orang-orang yang berada di majelis ilmu tersebut. Insyaallah seperti biasa kita kembali melanjutkan materi pembahasan yang sangat penting, yang merupakan pembahasan yang ilmunya fardu ain untuk semua kita. Belajar tauhid hukumnya fardu ain untuk setiap muslim. Adapun materi kita yaitu sudah sampai pada bab 65. Kita sudah di penghujung bab kitab tauhid, bab terakhir dari kitab tauhid adalah bab 66, yaitu tentang mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sekarang kita membahas bab 65. Kitab tauhid ini ada ulama yang mengatakan babnya 66, ada yang bilang 67. Kalau di Ustaz Firanda ini kan 66, mungkin bab yang pertama tidak disebut sebagai bab, yaitu mukaddimah kemarin itu beliau tidak sebutkan sebagai bab. Kalau sebagian ulama, mukaddimah kemarin disebutkan sebagai bab 1. Makanya jumlahnya 67. Adapun di sini 66 jumlahnya. Bab sekarang yang kita bahas adalah bab 65. Judulnya adalah Ma Ja'a fi Himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang penjagaan Nabi terhadap himat tauhid. Hima at-tauhid. Hima artinya pagal. Penjagaan Nabi kepada pagar tauhid. Wasaddihi turuqas syirki. Dan beliau menutup pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan. Nah, pada bab-bab yang telah lalu, bab yang nomor 21 atau 20. Tidak tahu antum di nomor 21 atau 20. Nabi, penulis sudah membawakan bab himayatun nabi. Himayatun nabi an janibit tauhid. Penjagaan nabi kepada sisi tauhid. Nomor berapa antum babnya itu? Penjagaan nabi kepada sisi tauhid kemarin bab 21 atau 20? 20 ya? Nah, bab 20 kemarin atau sebagian buku bab 21. Penjagaan Nabi kepada sisi tauhid. Kalau yang ini, penjagaan Nabi kepada pagar. Pagarnya tauhid. Apakah bab 20 dengan bab 65 ini sama atau beda? Nah, bab 20 kemarin dalil yang dibawakan adalah la taj'alu kuburo buyutakum kuburo wala taj'alu qabri aidan. Hadisnya adalah Rasul melarang kita menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. dan Rasul melarang menjadikan kuburnya Rasul sebagai hari raya yang dikunjungi. Itu dalilnya kemarin, bab 20. Kalau bab 65, larangan memanggil Nabi dengan Sayyid, wahai Sayyiduna. Nah itu bab 65. Nah, para ulama menjelaskan ada dua perbedaan. Perbedaan pertama dari sisi judul. Kalau judulnya bab 20, judulnya pakai janib atau jinab. Janibun itu sisi. Janibun itu sisi. Sisi itu bagian dari sesuatu, itu sisi namanya. Contohnya papan name ini. Ini sisi ini bagian dari papan name kan? Nah, itu sisi namanya. Meja, ini sisi. Sisi depan, sisi kanan, sisi kiri. Jadi sisi itu masih bagian dari sesuatu itu. Janibut tauhid, jadi masih bagian dari tauhid. Menjaga sesuatu yang masih bagian dari tauhid. Kalau salah-salah masuk ke dalam syirik. Itu bab 20 kemarin. Hadisnya, jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur. Jangan jadikan kuburku sebagai hari raya. Larangan berlebih-lebihan atau gulu kepada kubur. Kenapa? Nanti manusia lama-kelamaan akan berdoa. Berdoa kepada penghuni kubur. Berdoa kepada penghuni kubur, ini jelas-jelas kesyirikan. Meninggikan kubur, itu juga hal yang diharamkan di dalam Islam. Jadi memang dia sisi tauhid. Adapun di bab 65, bahasanya pakai bahasa hima. Hima itu pagar. Paham pagar nih? Sebelum kita masuk ke dalam halaman rumah, ada pagarnya. Ini namanya sisi, mun pagar berarti di luar. Jadi penjagaan Nabi di pagarnya, belum masuk ke dalam ruang lingkup tauhid dan syiriknya itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Nabi itu melarang seseorang kepada perbuatan yang mengarahkan kepada kesyirikan. Melarang seseorang kepada perbuatan yang mengarahkan kepada kesyirikan. Bahkan Nabi juga melarang perbuatan yang asalnya mubah. Apabila dia mengantarkan kepada perbuatan syirik, itu juga dilarang. Bab 20 kemarin, gulu kepada kubur, meninggikan kubur, itu hukumnya haram. Perbuatan haram yang mengarah kepada kesyirikan, itu dilarang. Bahkan yang asalnya mubah, jika mengantarkan kepada kesyirikan, itu pun dilarang. Nah, itu yang asalnya mubah, bab 65. Bab 65 ini asalnya adalah mubah perbuatannya ini. Memanggil Nabi dengan sebutan Sayyid, itu mubah. Boleh. Tapi kenapa dilarang? Karena bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Syirik paham ya? Jadi bab 20 kemarin, perbuatannya haram. Dilarang agar tidak terjerumus kepada kesyirikan. Kalau bab 65 perbuatannya mubah. Nah, jadi Nabi itu melarang sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, walaupun perbuatan itu yang mubah sekalipun. Perbuatan yang mubah, makanya perbuatan mubah yang berlebih-lebihan itu dilarang di dalam Islam. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, lalu sebagian ulama, beda bab 20 dengan bab 65 adalah, kalau bab 20, sisi larangannya dalam bentuk perbuatan. Sisi larangannya dalam bentuk perbuatan. Jangan jadikan kuburku sebagai hari raya, kata Rasul. Jadi kita sengaja menentukan waktu-waktu khusus untuk ziarah kubur. Kenapa? Nanti mereka akan lama-lama berdoa kepada penghuni kubur. Jangan meninggikan kubur. Nah, jadi itu larangan dalam bentuk perbuatan. Kalau bab 65, larangannya bentuk ucapan. Dilarang memuji Nabi dengan memanggil kata Sayyid. Bab inilah, karena bab inilah penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu difitnah membenci Nabi. Jadi karena bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab difitnah membenci Nabi. Kenapa? Karena beliau melarang mengucapkan sayyid. Padahal kan boleh-boleh saja. Bahkan kenyataannya Nabi Muhammad adalah sayyid. Rasul pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam, kata Rasul. Aku adalah pemimpinnya seluruh anak Adam. Syekh membuatkan bab ini, difitnahlah beliau. Beliau membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya orang enggak mau pelajari lebih dalam apa maksud bab ini. Bisa dipahami? Jadi dua perbedaan. Perbedaan pertama, kalau bab 20 dari sisi namanya dia itu bagian dari tauhid. Jadi kalau salah-salah bisa masuk ke dalam syirik langsung. Adapun bab 65 dia itu pagar. Pagarnya masih jaraknya masih jauh. Perbedaan yang kedua, bab 20 itu larangannya dalam bentuk perbuatan. Kalau bab 65 nanti dalam bentuk ucapan. Nah ini dalam ilmu usul fikih dinamakan dengan saddudz dzari'ah. Saddudz dzari'ah namanya. Menutup celah yang menuju kepada perbuatan haram. Ini kaidahnya. Menutup celah yang menuju kepada perbuatan haram. Contoh, Allah mengharamkan perbuatan zina. Allah mengharamkan perbuatan zina. Tapi ketika Allah melarang zina, di dalam Al-Quran bunyinya adalah la taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Yang dilarang itu bukan zinanya, tapi jangan mendekati zina. Maksudnya adalah jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarahkan kepada perbuatan zina. Wasilahnya itu dilarang. Kalau wasilahnya saja dilarang, apalagi perbuatan zinanya. Bisa dipahami? Itu namanya saddudz dzari'ah, menutup celah kepada hal yang terlarang. Jadi memang asalnya sesuatu kadang-kadang mubah, tapi kalau dia mengantarkan kepada perbuatan haram, dia dilarang. Contoh, apa hukum berjalan? Berjalan hukumnya apa? Jalan kaki hukumnya apa? Entah jalan kaki, entah pakai motor. Sunnah, wajib, makruh, haram. Berjalan, mubah. Berjalan hukumnya mubah. Mau berjalan ke mana pun mubah. Sekarang mundien apa pergi sholat Jumat dan bisa nyampai ke masjid kecuali harus berjalan, baik jalan kaki atau pakai motor. Sekarang apa hukum berjalan menuju sholat Jumat tadi? Jadi dia kan apa pergi sholat Jumat, tidak bisa nyampai sholat Jumat kecuali harus berjalan, baik jalan kaki ataupun jalan motor. Apa hukum jalan tadi? Hah? Wajib. Mundian berjalan kan tidak nyampe sholat Jumat. Nah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah, perantara itu hukumnya sama dengan tujuan. Memang asalnya jalan berjalan itu mubah. Tapi kalau jalannya untuk pergi sholat Jumat, jalannya jadi wajib. Kalau jalannya untuk pergi ke masjid belajar ilmu agama, berjalannya jadi wajib. Kalau ilmu yang dipelajari wajib, sunnah. Kalau ilmu yang dipelajari sunnah. Pahami? Beli minyak wangi, apa hukum beli minyak wangi? Hah? Beli minyak wangi apa hukumnya? Mubah. Mau beli, mau daan, bebas, ya kan? Sian pahale, sian dosi, bebas. Tapi pas kita nak pergi sholat Jumat, di rumah minyak wangi habis. Pagilah kalau kita beli minyak wangi. Apa hukum beli minyak wangi itu? Hah? Sunnah. Karena pakai minyak wangi hukumnya sunnah. Jadi hukum asalnya memang mubah. Tapi karena kita pakai untuk sholat Jumat, pakai minyak wangi itu sunnah dalam sholat Jumat, pakai beli minyak wangi hukumnya sunnah. Sebabnya. Nah. Contoh lain, ziarah kubur hukumnya apa? Ziarah kubur sunnah. Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kubur karena mengingatkan kalian kepada akhirat. Bagaimana kalau diziarah kubur tujuannya untuk berdoa kepada orang-orang yang sudah mati? Hukumnya sunnah dari itu, tapi diziarah tujuannya untuk berdoa kepada orang yang sudah mati berubah yang asalnya sunnah jadi haram. Nah, jadi Rasul ini melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Kenapa? Karena ada efek. Karena ada efeknya di depan. Jadi kita dalam melakukan sesuatu bukan hukum asalnya saja. Memang hukum asalnya boleh, tapi lihat efeknya ke depan. Apakah perbuatan itu ada efeknya atau tidak? Efeknya positif atau negatif? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, langsung kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Pendek saja dalil yang disebutkan oleh penulis ini. Satu saja hadisnya. Yaitu hadis dari Abdullah bin As-Sikhir. Abdullah bin As-Sikhir. Dia berkata, kata beliau, aku pernah pergi bersama suatu delegasi utusan. Kabilah-kabilah itu mengutus utusan, yaitu delegasi dari Bani Amir, untuk menemui Nabi SAW. Jadi delegasi itu ada rombongan orang ramai gitu. Dan ini terjadinya tahun 9 Hijriah. Terjadinya tahun 9 Hijriah. Rasul wafat tahun berapa? Rasul wafat 11 Hijriah. Berarti di akhir-akhir mau Nabi wafat. Penaklukan Mekah itu 8 Hijriah. Penaklukan Mekah itu 8 Hijriah. Setelah penaklukan Mekah, kan sudah tersebar, Islam kan sudah jaya. Nah, setelah Islam jaya, barulah orang berbondong-bondong ingin masuk Islam. Biasanya gitu. Ya kan, setelah sesuatu itu jaya, barulah orang masing-masing mengakui, ikut, mau menisbatkan diri kepada dakwah. Kalau masih sedikit, tidak ada yang mau nolong. Mundah banyak, mundah besar, barulah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Jadi ini salah satu delegasi yang diutus menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk masuk Islam. Jadi mereka ini datang untuk masuk Islam. Berarti kalau kita lihat rombongan ini orang awam. Orang awam. Dia kan baru masuk Islam. Belum masuk Islam dia, berarti orang awam mereka ini. Wajar kalau mereka itu kurang paham dengan hukum Islam. Kemudian kami berkata, kata beliau, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Dia memanggil Nabi dengan ucapan sayyid kami. Panggilan kepada Nabi, sayyid kami. Kemudian Nabi SAW pun menjawab, as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi jawab dengan as-sayyidu, as-sayyid. Di situ ada alif lam. Alif lam di situ namanya alif lam lil istighraq namanya. Bermakna umum, kullu, semua. Contohnya dalam surah Al-Fatihah, alhamdu, alhamdulillahi. Asal katanya hamdun, ha mim tambah dal, tambah alif lam jadi alhamdu. Hamdun artinya pujian. Ditambah alif lam jadi alhamdu artinya seluruh pujian. Segala macam pujian. Sayyidun artinya pemimpin, panutan. Kalau as-sayyidu, nah, ini pemimpin di atas pemimpin. Pemimpin yang sifatnya mutlak, memimpin apapun yang ada. Jadi kenapa Rasul rubah bahasanya? Kan mereka mengatakan anta sayyiduna. Pakai sayyiduna kata mereka, dirubah sama Rasul dengan as-sayyid. Tujuannya untuk menunjukkan Allah adalah sayyid mutlak. Allah adalah pemimpin di alam semesta ini. memimpin pergerakan alam semesta. As-sayyid ini semakna dengan kata as-samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad artinya adalah Allah itu tegak dengan dirinya sendiri, tidak perlu bantuan siapapun. Yang kedua, seluruh alam semesta ini butuh kepada Allah. Itu arti as-samad. Allah itu tegak berdiri sendiri tanpa butuh kepada makhluk. Sebaliknya, seluruh makhluk butuh kepada Allah. Nah, as-sayyid juga begitu artinya. Allah itu as-sayyid. Allah yang menegakkan alam semesta, yang menjaga, yang memimpin perjalanan alam semesta ini agar tetap teratur. Jadi itu fungsi pertama Rasul sebutkan dengan as-sayyid. Yang kedua, fungsi yang kedua, kata as-sayyid di situ agar orang tidak memahami dengan konotasi negatif. Karena bahasanya mereka sayyiduna, pemimpin kami. Rasul enggak balas dengan pemimpin kalian. Mereka mengatakan pemimpin kami, Rasul engkau adalah pemimpin kami. Rasul balas dengan kata as-sayyid, bukan balasan pemimpin kalian. Kalau Rasul balas dengan kata pemimpin kalian, berarti khusus Allah cuma memimpin orang Arab saja. Bisa dipahami ya? Berarti Allah cuma memimpin orang Arab. Allah tidak memimpin orang Indonesia, orang Jepang, orang Eropa. Allah tidak memimpin bangsa jin. Allah tidak memimpin alam semesta. Allah tidak memimpin seluruh binatang. Nah, makanya untuk menutup konotasi negatif tadi. Jadi dari sisi lafaz itu betul-betul dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya keistimewaan bahasa Arab itu setiap lafaznya dalam Al-Qur'an dan hadis itu maknanya itu dijaga. Yang tidak mungkin ada di dalam bahasa apapun. Kalau kita mendalami bahasa Arab, bahasa yang setiap lafaz, setiap satu kata saja dalam Al-Qur'an dan hadis itu dijaga maknanya. Termasuk ini, ada alif lam, apa artinya alif lam, tujuannya apa? Nah, ini keistimewaan bahasa Al-Qur'an dan hadis. Kemudian mereka berkata lagi, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan. Engkau adalah orang yang paling mulia dan engkau adalah orang yang paling banyak kebaikannya. Betul tak kira-kira itu ya? Ucapan wahai Nabi, engkau adalah sayyid kami. Betul maknanya. Wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling mulia. Betul. Wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling banyak keutamaannya, paling banyak kebaikannya. Betul. Dari sisi makna, betul semua. Tapi kemudian Rasul mengatakan, kulu biqaulikum, ucapkanlah dengan ucapan yang wajar dari kalian, au ba'di qaulikum, atau dari sebagian kalian, wala yastajriyannakum syaiton, dan jangan sampai kalian itu diseret oleh setan. Jangan sampai kalian dipengaruhi oleh setan. Berarti kan ucapan Rasul ya. Mereka mengatakan, wahai Rasul, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah orang yang paling mulia, engkau adalah orang yang paling banyak kebaikannya. Dari sisi mana? Benar semua ini. Makanya tidak dilarang oleh Rasul. Dilarang tidak sama Rasul? Qulu biqaulikum au bi ba'di qaulikum, ucapkanlah ucapan kalian atau sebagian dari kalian. Tidak ada larangan. Jangan ucapkan itu. Ini enggak dilarang sama Rasul. Jangan kalian ucapkan itu, enggak ada. Tapi yang Rasul larang adalah wala yastajriyannakumus syaiton. Hati-hati kalian digelincirkan oleh setan. Yang dilarang adalah hati-hati kalian digelincirkan oleh setan. Maksudnya hati-hati kalian tergelincir nanti berbuat gulu. Jadi yang dilarang bukan ucapannya, yang dilarang gulunya. Kita lanjutkan lagi. Ya Rasulullah, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ada sebagian orang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairona wa bunu khairina, wahai manusia terbaik kami dan anak manusia terbaik kami, yaitu suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku terbaik. Nabi lahir dari suku Quraisy. Wa sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, wa bunu sayyidina, dan anak dari sayyid kami. Kemudian Rasul mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan. Wahai manusia, ucapkanlah dengan ucapan kalian yang wajar, dan hati-hati dari kalian terbujuk oleh setan. Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad, Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati, aku tidak senang kalian mengangkatku melebihi kedudukanku. Allati anzalani Allah, yang mana Allah itu berikan atau Allah angkat diriku di situ. Jadi rasul itu tidak melarang ucapan ini, enggak ada larangan, jangan kalian ucapkan itu, tidak ada. Tapi yang dilarang oleh Nabi adalah gulu, berlebih-lebihan. Sehingga kesimpulannya, apa hukum mengucapkan Sayyiduna Muhammad, Khairuna Muhammad, Afdalu Afdaluna Muhammad. Nah gitu. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Afdalina wa A'zamina wa Khairina Muhammad. Apa hukumnya? Boleh. Jadi ucapan itu sebenarnya boleh. Lalu kenapa di sini Rasul melarang? Yang dilarang oleh Rasul bukan ucapan yang Sayyiduna tadi, bukan. Yang diperingatkan oleh Rasul adalah sisi yang keduanya, efeknya. Hati-hati kalian gulu nanti. Nah, jadi kita lihat kronologinya. Yang datang ini kan orang-orang yang baru masuk Islam. Dia datang kepada Nabi ingin masuk Islam dan berbaiat. Kemudian dia pujilah Nabi dengan pujian ini. Nah, dikhawatirkan. Dikhawatirkan nanti orang-orang yang baru masuk Islam ini tidak paham. Sehingga bisa terpengaruh oleh mereka mengangkat Nabi melebihi posisi yang Allah dudukkan dia. Jadi gulunya yang dilarang oleh Rasul, karena orang yang awam itu biasanya enggak paham ilmu agama. Jadi menyikapi orang yang awam dengan orang yang berilmu itu beda. Menyikapi orang awam dengan orang yang berilmu itu beda. Makanya orang-orang awam itu kadang-kadang kalau belajar sunnahnya tidak teratur, tidak benar, nanti bersikap di masyarakat itu salah. Ada foto di rumah orang, mulai nak diturunkannya, ya kan? Padahal rumah orang. Mun rumah seorang keatilah. Rumah seorang pun kadang berkelahi dengan orang tua, ya kan? Memang sunnah, itu memang sunnah. Tapi karena dia awam, kurang bisa menempatkan sesuatu. Disitulah pentingnya kita belajar. Makin kita awam, makin tahu diri harusnya gitu ya. Makin banyak belajar. Di sini, yang Rasul khawatirkan adalah orang awam yang datang. Kalian memuji dengan ucapan Sayyiduna, ya kalian yang paham, para sahabat paham, itu boleh. Tapi yang dimaksudkan adalah orang awam nanti enggak paham. Nanti mereka malah gulu berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa poinnya? Poinnya Rasul menutup celah. Apa hukum memuji Nabi dengan ucapan Sayyid? Jawabannya boleh. Tapi karena pujian itu bisa mengarah kepada gulu, berlebih-lebihan kepada Nabi, makanya dilarang. Amin. Nah, tadi seperti tadi contohnya, apa hukum jalan-jalan? Jalannya boleh hukumnya. Tapi kalau jalannya kita gunakan untuk pergi ke masjid, sholat Jumat, jalan jadi wajib. Kalau jalan kita gunakan untuk beli minyak wangi, jalan jadi sunnah. Sama, hukum asalnya mengucapkan kata Sayyid, boleh. Tapi karena ada efeknya, yaitu nanti mereka gulu, makanya dia dilarang. Maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mereka mengambil kesempatan di situ, dituduhlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia melarang mengucapkan Sayyid kepada Nabi Muhammad. Sebagian ulama lagi merinci. Karena sebagian ulama, kalau kita memuji Nabi di depan Nabi SAW dengan pujian Sayyid tadi, ini yang dilarang. Tapi kalau pujian itu setelah Nabi wafat, ini boleh. Jadi larangan ini kan, mereka memuji di depan siapa? Di depan Nabi Muhammad. Ini yang dilarang. Tapi kalau Nabi sudah wafat, boleh. Makanya dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihim turab." Jika kalian melihat orang yang suka memuji berlebih-lebihan, maka apa? Fahsu itu kan lempar. Lemparlah mukanya dengan tanah. Jika orang memuji berlebih-lebihan di mana? Di depan. Orang memuji di depan, lempar mukanya dengan tanah. Di sini Rasul dipuji di mana? Di depan. Orang yang dipuji di depannya, lama-lama dia ujub nanti. Orang kalau sering-sering dipuji, cewek mungkin yang ngumpul, mun sorang-sorang dan terase. Sorang-sorang kalau dipuji dan terase. Cewek mau ngumpul kurang 10. Sekok jadi ikon kena puji tu. Apa yang terjadi? Lupa diri dia. Lupa diri. Sekali kena jatuhkan langsung down. Bagaikan dia tubuang dari atas gunung, berguling-guling. Wah. Oh. Kan dah ke salepan kena puji kan? Oh, sekali kena anu kan? Wah. Oh. Keluar rumah mudah berani, ya kan? Nah. Jadi itu pujian. Makanya kata Rasul, kalau ada orang yang memuji di depan kalian, lempar wajahnya dengan tanah. Kemudian juga efek negatif dari memuji orang di depannya adalah apa? Oh tadi bisa membuat dia ujub tadi itu. Nah, kemudian faedah yang bisa kita ambil juga di sini sebelum kita lengkapi nanti. Adapun mengucapkan masalah sayyid tadi, apa hukum mengucapkan kata sayyid? Jawabannya boleh. Mengucapkan kata sayyid untuk nabi, jawabannya boleh. Dalilnya yang pertama, Al-Qur'an Allah mengatakan wa alfaina sayyidaha ladal bab. Dan kedua-duanya yaitu Nabi Yusuf dan perempuan yang menggoda beliau itu mendapati suami wanita itu di depan pintu. Saat Nabi Yusuf itu kan digoda sama perempuan, dia pun lari, dikejar sama wanita sampai di depan pintu. Ketika di depan pintu, wa alfaya sayyidaha, sayyid. Sayyid di situ adalah suami dari wanita. Sayyid boleh. Bukan cuma Nabi Muhammad saja, untuk manusia biasa seperti rajanya perempuan itu saja boleh. Dalil yang kedua, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Nah, tatkala Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah, maka Allah pun kabulkan dia dengan diberikan anak Yahya namanya. Kemudian setelah itu wa sayyidan, Yahya ini akan menjadi sayyid. Allah bahasakan Yahya dengan sayyid. Boleh untuk Nabi Yahya boleh, kenapa untuk Nabi Muhammad tidak boleh? Kemudian dalam hadis, Rasul pernah bersabda dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid anak Adam, pemimpin seluruh anak Adam. Ini ucapan Nabi sendiri, aku pemimpin anak Adam. Jadi boleh mengucapkan sayyid. Dalil yang lain, Abu Bakar wa Umar sayyidakuhu li ahlil jannah. Abu Bakar dan Umar adalah sayyidnya orang dewasa di surga. Abu Bakar dan Umar dipanggil sayyid. Kalau Abu Bakar dan Umar saja boleh, kenapa Nabi enggak boleh? Kemudian dalil yang lain, Al Hasan wal Husain sayyida sababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah sayyidnya pemuda ahli surga. Hasan dan Husain dipanggil sayyid, kenapa Nabi enggak boleh? Dalil yang lain, kumu ila sayyidikum, Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Ansor. Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Ansor, ketika Nabi datang, mereka beramai sahabat di situ, Rasul pun mengatakan, kumu, berdirilah kalian, ila sayyidikum, kepada sayyid kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Kalau Sa'ad bin Mu'ad saja boleh, kenapa Nabi enggak boleh dipanggil sayyid? Jadi hukum asalnya memanggil sayyid untuk Nabi adalah boleh. Alasannya kenapa enggak boleh di sini? Karena saat itu yang datang orang yang baru masuk Islam. Efeknya yang dilihat. Jadi sebuah perbuatan bukan saja hukum asalnya. Kadang-kadang kita melakukan suatu perbuatan hukum asalnya boleh memang. Cuman kadang-kadang ada efek negatifnya, mengarah kepada hal-hal yang dilarang. Ah, ini yang diperhatikan oleh Nabi. Itu dalam bahasa Arabnya ma'al. Ma'al adalah dampak ke depan, efek yang akan terjadi ke depannya. Jadi kesimpulannya, hukum mengucapkan sayyid adalah boleh. Sekarang poinnya berhubungan dengan kitab tauhid. Apa hubungannya dengan kitab tauhid? Maka bab 65 hubungannya dengan kitab tauhid adalah sama dengan bab 20 kemarin, atau dia melanjutkan bab 20. Bab 20, menjaga tauhid dari sisi yang menuju kepada kesyirikan. Bab 65, menjaga pagarnya. Jadi dari pagarnya itu sampai ke dalam-dalamnya dijaga oleh Nabi masalah kesyirikan ini. Sehingga kesimpulannya sama Syekh Sa'di, beliau menyimpulkan, kata beliau, nah dia, nah, Syekh Sa'di mengatakan, walhasil, kata beliau, anna tamamat tauhid bil qiyami bi syurutihi wa arkanihi. Kesimpulannya, kesempurnaan tauhid seseorang itu dilakukan dengan menegakkan surut-surutnya, syarat-syaratnya, wa arkanihi dan rukun-rukunnya, wa mukammilatihi dan penyempurna-penyempurnanya, wa muhaqqiqatihi dan hakikat-hakikatnya, wa bijtinabi nawaqidihi meninggalkan pembatal-pembatalnya, wa munqisatihi meninggalkan hal yang mengurangi tauhid secara zahir yang nampak ataupun yang batin, secara batin qaulan secara ucapan, fi'lan perbuatan, iradatan secara niat, aqidatan i'tiqadan keyakinan. Jadi kesempurnaan tauhid itu kita menjaga semua sisi tauhid. Syarat-syaratnya yang kemarin 8 kita bahas. 8 syarat tauhid. Rukunnya ada 2, isbat dan nabi. Kemudian penyempurna-penyempurnanya, muhakkik-muhakkiknya yang mewujudkan tauhid dan meninggalkan segala hal yang bisa menghilangkan tauhid, mengurangi kesempurnaannya secara zahir dan batin, ucapan, perbuatan, keinginan dan secara akidah. Itu sudah kita bahas kemarin. Sisi kemarin kita dari sisi lafaz kemarin, dari sisi perbuatan dibahas semuanya, dari sisi akidah amalan hati, cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, dari sisi ucapan kemarin adalah memuji dengan bersumpah dengan selain Allah, menyandingkan sumpah dengan sumpah selain Allah, dari sisi perbuatan menggambar makhluk yang bernyawa, mendatangi dukun, semua sisi-sisi tauhid ini dibahas secara sempurna di dalam kitab ini. Nah, nanti akan kita simpulkan pada pertemuan yang terakhir. Nah, kemudian anak ingin menambahkan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjaga tauhid dengan sangat sempurna. Agama Islam itu dibangun di atas pondasi. Islam itu dibangun di atas pondasi. Jadi ibaratkan rumah bangunan, dan dia punya pondasi. Pondasi sebuah rumah itu sama dengan tauhid di dalam agama. Kalau rumah itu dibangun tidak ada pondasi, maka rumahnya akan runtuh. Agama tidak dibangun di atas pondasi, agamanya itu akan runtuh. Apa bangunan? Bangunannya adalah ya sholat, zakat, puasa, haji, akhlak yang mulia, muamalah. Itu semuanya bangunan agama. Nah, kita mau mendirikan bangunan satu tingkat, dua tingkat, atau tiga tingkat, ada pondasi dulu. Pondasi agama adalah tauhid. Kalau pondasinya runtuh, agama itu akan runtuh. Kenapa tauhid ini dijaga sama Nabi SAW? Karena tauhid adalah pondasi agama. Tujuan manusia dan jin diciptakan. Jadi kewajiban yang paling wajib untuk kita pahami adalah sebelum kewajiban-kewajiban yang lain, kita diwajibkan untuk menjaga tauhid agar tidak runtuh. Sebelum kita belajar kewajiban-kewajiban yang lain, kita wajib benar-benar memahami tauhid sampai ke akar-akarnya agar tauhid ini tidak runtuh. Sebagian orang itu mencibir, masa dakwahnya tauhid terus? Kan zaman sekarang sudah modern, zaman sudah maju, orang-orang itu sudah keluar dari zaman jahiliyah. Gak mungkin lagi orang masih berbuat syirik, kata mereka. Maka kita bantah perbuatan mereka. Nabi SAW menjaga tauhid itu bahkan ketika Islam itu sudah menang. Bahkan ketika Islam itu sudah jaya, dijaga oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Nabi, beliau menjaga tauhid dari sejak awal sampai Islam sudah jaya. Ketika beliau berdakwah di Mekkah 13 tahun, tauhid itu terus berlanjut dijaga oleh Nabi. Sepanjang 13 tahun, surat-surat Makkiyah yang turun adalah surat-surat tentang akidah. Ketika beliau sudah di Madinah dan banyak memenangkan peperangan-peperangan, tetap beliau menjaga tauhid. Kata mereka, zaman sekarang itu sudah modern, enggak mungkin orang itu berbuat syirik lagi. Kita jawab, Nabi walaupun Islam sudah menang, sudah jaya, tetap menjaga tauhid. Salah satu kisah, yaitu kisahnya Zulkhulasah. Kisah Zulkhulasah. Jadi ada sebuah berhala namanya Zulkhulasah. Berhala yang besar Zulkhulasah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, di sana ada sebuah berhala namanya adalah Zulkhulasah. Ini terjadi quwwatut tauhid wa izzil Islam, saat Islam sudah menang. Yu'bad bil Yaman." Di mana? Berhala ini disembah di Yaman. Mendengar itu Nabi fayakuddu dhalika mabji'ahu, maka tidur beliau tidak nyenyak. Wayaghtammu lahu qalbuhu, hati beliau itu gelisah. Padahal Islam sudah menang, ini sudah tersebar Islam. Manusia yang masuk Islam tadi berbondong-bondong setelah penaklukan Mekah. Mendengar di Yaman masih ada berhala namanya Zulkhulasah, Nabi masih risau. Fayursilu ilaihi wahidan min ahlil Yaman, beliau itu seorang dari ahli Yaman. Qala Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, lalu Jarir pun diutus oleh Nabi untuk pergi ke Yaman. Qala li Rasulullah, Rasul pun bersabda kepadaku, ala turihuni min Zulkhulasah, wahai Jarir, tidakkah engkau itu membuat aku tenang, tidakkah engkau membuat aku tenang dari Zulkhulasah, berhala yang masih disembah oleh mereka. Qultu bala wa Rasulullah, Jarir mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Fantolaktu fi khamsina wa mi'ata farisin min ahmas wa kanu ashab khailin. Lalu Jarir pun berangkat bersama 150 pasukan penunggang kuda. Untuk apa? Untuk menghancurkan berhala tadi dengan 150 penunggang kuda. Berarti serius. Kalau mereka menentang terjadi perang. Dengan 150 penunggang kuda, saat itu Islam sudah menang, sudah jaya Islam. Wa kuntu la asbutu 'alal khail, saat itu aku kurang pandai mengendarai kuda, kata beliau. Fa dzakartu dzalika lin nabi fa daraba yadahu fi sadri hatta ra'aitu asra yadihi bi sadri. Aku laporkan kepada Nabi, wahai Nabi, aku tidak mahir pakai kuda. Kalau pakai kuda suka nak goyang kalau bahasa kita. Lalu Nabi pun menepuk pundakku. Setelah ditepuk pundaknya, lalu terasa di dada beliau, dan beliau pun langsung lincah pakai kuda saat itu. Wa qala Allahumma tsabbithu, ya Allah kuatkanlah dia dalam menunggang kuda. Wa ja'alhu hadiyan muhdiyan, jadikanlah dia pemberi petunjuk. Didoakan oleh Nabi, qala fa ma waqa'tu an farsin ba'du. Setelah itu aku tidak pernah terjatuh lagi. Ini salah satu mukjizat Nabi. Didoakan langsung lincah. Mudah bisa pakai auto zaman sekarang ini, didoakan. Oh, langsung lincah jadi pembalap. Mungkin kan pakai belajar dulu ya kan. Langsung lincah dia. Wa kana Zulkhulasah baitan bil Yaman. Zulkhulasah adalah sebuah rumah, berhala yang dibikin rumah di Yaman letaknya. Li Khas'am wa Bijilatin. Namanya adalah untuk kabilah Khas'am. Bijilah fihi nusubun tu'bad. Di situ ada berhala yang disembah di rumah tersebut. Yuqalu lahu al-Ka'bah. Rumah tersebut diberi gelar dengan Ka'bah. Ka'bah kata mereka. Qala fa'ataha faharraqaha binnar wa kassaraha. Jarir pun datang ke rumah tersebut, lalu diambil api, dibakar sama dia. Setelah terbakar dihancurkan sampai habis sama dia. Qala walamma qadima Jarirun al-Yaman kana biha rajulun yastaqimu bil azlam. Saat itu ada orang yang main undi nasib dengan panah. Waktunya pun habis. Lanjut dulu nanti kita setelah azan Isya pun lanjut. Ashhadu an la ilaha illallah. Para ikhwan, kita teruskan tadi bisa ya. Nah, setelah sampai tadi Jabir ke Yaman, beliau ambil api dibakar sama dia Dhul Khulasah tadi, berhala tadi, kemudian beliau hancurkan. Nah, ketika itu kata beliau, ada seorang laki-laki yang main lotre. Aslam kalau bahasanya itu loh, main lotre, main judi bahasa kita. Faqila lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hahuna. Inna Rasulullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hahuna. Jabir berkata, "Hei laki-laki, sekarang di depanmu ada utusan Rasul." Rasulullah Rasulillah, terjemahannya utusan Rasul. Fa in qadiru alayka daraba 'unuka. Jika aku menangkapmu, maka aku akan penggal kepalamu. Qala fa bainama huwa yadribu biha. Dan saat itu dia itu lagi main lotre, lagi mucuk dadu bahasa kita. Qala fa kasaraha wa sahida. Summa ba'atha Jarir rajulan min Ahmas yukanna Aba Urtah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun menghancurkan berhala tadi. Menghancurkan berhala tadi, kemudian dia bersyahadat. Lalu dia mengirim utusan kepada Nabi, seorang laki-laki namanya Aba Urtah, kepada Nabi SAW memberikan kabar gembira tadi, bahwasanya berhala di Yaman itu sudah selesai dihancurkan. Falamma atan Nabi qala ya Rasulullah waladhi ba'asaka bil haqqo ma jitu hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajrab. Tidaklah aku datang wahai Rasulullah memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya berhala tersebut sudah dihancurkan. Qala fa baraka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mendoakan keberkahan kepada ala khaili Ahmas wa rijalihi khams marratin, kepada kudanya orang-orang Ahmas, membanyak mendoakan sebanyak 5 kali. Jadi dari kisah ini kita lihat, walaupun Islam itu sudah jaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masih ada berhala padahal jauh di sana di Yaman, Nabi masih tidak tenang hidupnya, gelisah masih beliau, tidurnya tidak nyenyak. Makanya beliau katakan tadi kepada Jarir, ala turihuni, tidakkah engkau membuatku bahagia, membuatku tenang dengan menghancurkan berhala tadi. Zaman kita sekarang, apakah kita tenang dengan banyaknya kaum muslimin? Tidak. Dengan banyaknya berhala-berhala yang disembah oleh kaum orang-orang kufar, harusnya itu membuat kita itu galau, membuat kita gelisah. Kenapa? Karena kesyirikan ini adalah sumber malapetaka. Kesyirikan adalah sumber bencana. Yang mana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu sebab kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu hancur, diberikan kabar gembira, basyarah. Kabar gembira, bisyarah. Berarti Nabi itu benar-benar bergembira. Kemudian mendoakan sampai 5 kali, mudah-mudahan Allah memberkahimu, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Senang, bahagia, luar biasa Nabi ketika kesyirikan itu sudah lenyap. Itu saat Islam masih jaya. Kemudian dalam hadis yang lain, 5 hari sebelum Nabi itu wafat, 5 hari sebelum Nabi Muhammad SAW itu wafat, beliau menyampaikan sebuah hadis. Inni abra'u ilallahi ayyakuna liminkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadi khalil. Jadi khalilullah itu hanya 2. Tidak ada khalil. Rasul itu hanya khalilullah, tidak ada khalil selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha qad takhadhani khalilan, Allah mengangkatku sebagai khalil, kekasih. Kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan, ittakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau boleh aku menjadikan manusia sebagai khalil, maka Abu Bakar lah yang aku pilih. Allah, beliau mengatakan, ketahuilah, wa inna man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab, kanu yattakhiduna kuburo anbiya'ihim masajid, mereka jadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Kita lihat sekarang kenyataan yang ada, kita lihat sekarang tanah-tanah wakaf untuk kuburan tapi jadi milik pribadi karena yang diteheli. Menjadikan kubur di tehel itu, itulah makna mendirikan bangunan di atas kubur, meninggikan kubur. Itu makna larangan Nabi SAW. Dan ini sudah merajuk semua, sudah melakukan itu semua. Orang-orang sebelum kalian, kata beliau, yattakhiduna kuburo anbiya'i masajid, kubur nabi mereka yang mereka jadikan masjid. Menurut orang sekarang bukan kubur nabi, kubur wali, kubur orang gila pun jadi masjid. Kalau menjadikan kubur nabi saja dilarang keras oleh nabi, apalagi menjadikan kubur wali gile jadi kubur, jadi masjid. Ala fala tattakhidul kubur masajid. Ketahuilah, jangan sekali-kali kalian jadikan kubur sebagai masjid. Maksudnya apa? Dia bangun di situ adalah tanah wakaf kubur, kemudian dibuatlah masjid di situ. Itu namanya menjadikan kubur sebagai masjid. Atau dia baca Quran di situ, dia sholat di situ, dia beribadah di situ, itu namanya menjadikan kubur sebagai masjid. Jangan sekali-kali, kata Rasul, kalian jadikan kubur sebagai masjid. Fa inni anhakum an dzalik, aku larang kalian dari hal tersebut. Ini 5 hari menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari awal Rasul berdakwah, wahai kafir Quraisy, kalian dipanggil semua suku-sukunya. Kalau aku mengatakan bahwasanya onta ini keluar dari dalam batu, kalian percaya enggak? Kami percaya, engkau adalah orang yang amanah. Setelah itu Rasul mengatakan, kalian tinggalkanlah berhala-berhala kalian. Dakwah tauhid. Awal-awal dakwah tauhid. Ketika Islam sudah menang, tauhid. 5 hari sebelum wafat, tauhid. Jadi akhir hayat Nabi, seluruh perjuangan dakwah Nabi adalah mendakwahkan tauhid. Makanya tauhid ini adalah pondasi Islam. Kalau Islam tidak ada pondasinya, maka bangunan Islam itu akan runtuh. Oleh sebab itu, sampai hal yang begini, yang mubah hukum asalnya, mengucapkan sayyid saja dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ucapkan sayyid. Kenapa? Nanti orang-orang yang baru paham Islam tertipu, lalu dia meninggikan aku di atas kedudukan yang Allah tempatkan aku, kata beliau. Aku enggak mau itu dilakukan. Enggak boleh kalian ucapkan sayyid. Tapi setelah wafat, ulama menjelaskan boleh mengucapkan sayyid. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa afdolina wa khairina. Itu boleh semuanya. Cuman enggak boleh ketika saat ini adalah dilarang karena ada efek sampingnya menuju kepada perbuatan syirik. Itu mungkin kesimpulan pembahasan kita bahwasanya dakwah tauhid ini adalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari awal mula beliau berdakwah sampai akhir hayat beliau, menjelang wafatnya beliau, beliau tetap memperingatkan kaum muslimin dari berbuat syirik, melarang kaum muslimin meninggikan kubur-kuburan, yang mana saat ini kita lihat kuburan itu ditinggi-tinggikan, berdoa mereka dihias-hiasi dengan berbagai hiasan. Wal'iyadzubillah, apa yang disebutkan oleh Rasul sudah benar terjadi. Makanya kita, tugas kita masih panjang untuk mendakwahkan tauhid kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan pertemuan malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin semangat menjaga dakwah tauhid, semangat belajar tauhid, tidak bosan. Dan seperti yang Anda bilang kemarin, belajar akidah itu sering bosan. Karena setan itu tidak akan rela kita belajar tauhid. Akan dikasih syubhat, akan dibikin kita malas untuk belajar tauhid. Padahal tauhid adalah tujuan, misi hidup kita sampai wafat. Tujuan kita adalah mempertahankan tauhid hingga akhir hayat. Semoga kita wafat diwafatkan oleh Allah di atas kalimat la ilaha illallah. Kita akhiri dengan doa kepada tuan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh-uh.